بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، saya mohon maaf sebelumnya karena agak terlambat. Kitab saya ketelisot ceritanya ini. Jadi saya bawa syarah yang lain, tapi juga dari Kitab Tauhid. Baik. Kita masuk ke bab baru ya. Betul kan? Bab anda bawa aja. Bab maja'a anal ghulu. Ya. Betul? Baik. Qala al-muallif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, bab maja'a anal ghulu wa fi qubur as-salihin yusayyiruha awthanan tu'badu min dunillah. Ini bab ke-20. Secara global artinya adalah bab bahwa atau bab berisi tentang dalil-dalil yang mengarah kepada bahwasanya sikap ghulu terhadap. Qal rawa Malikun fi Al-Muwatta, Imam Malik rahimahullah, Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah rahimahullah, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Muwatta, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, Allahumma la taj'al qabri wa thanan yu'bad. Ishtadda ghadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini masih berkaitan erat ya dengan bab sebelumnya tentang larangan keras menjadikan kuburan sebagai masjid, dan masjid artinya di sini sebagai tempat ibadah. Nah, sekarang sikap ghulu itu akan menjadikan kubur tadi sebagai awsan atau wasan. Baik. Ini yang pertama. Jadi Imam Malik meriwayatkan bahwa Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, bin Sa'id bin Masruq Astauri, An-Mansur ibn al-Mu'tamir, dari Mujahid bin Jabir, muridnya Ibn Abbas, Afara'aitumul Lata wal-Uzza, ketika menafsirkan firman Allah di surah An-Najm ayat 19 ini. Apa kata Mujahid rahimahullah? Qal kana yaluttu lahu mustawiqa famat. Al-Lat itu isim fa'il, ya, isim fa'il. Jadi kata-kata latta yaluttu fahuwallat, al-lat itu orang yang bikin adonan, bikin bubur gandum, sawik dari tepung, dikasih air, dibuat bubur, dibagi-bagikan kepada jemaah haji di masa jahiliyah. Julukan orang ini adalah al-lat. Jadi lat itu sebetulnya manusia, orang baik lah. Orang soleh itu kan maksudnya orang baik. Karena kan ini di zaman jahiliyah bukan berarti muslim, enggak. Tapi orang yang baik di masa jahiliyah itu suka memberi makanan kepada jemaah haji yang berkunjung ke Baitullah. Setelah orang ini mati, fa'akafu ala qabli. Mereka banyak beriktikaf, ya, bertapa di sekeliling kuburnya. Lama-lama jadi berhala. Nabi dibangkitkan, Nabi diutus, Lat ini sudah jadi berhala yang sangat diidolakan, dikultuskan oleh orang-orang musyrik. Bahkan mereka bersumpah dengan Lat, dengan namanya. Wa kadza qala Abul Jauza an Ibnu Abbas, kana yaluttu as-sawiqa lil hajj. Jadi ini didukung juga oleh penafsiran atau apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara langsung, bahwasanya Lat ini orang yang dulunya suka membuat bur untuk jemaah haji. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttakhidina 'alayha al masajid was suruj, rawahu ahlus sunan. Nabi seperti biasa sabotase. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat zairatil qubur, wanita-wanita yang nanti ada penjelasannya ya. Yang menziarahi kubur, suka menziarahi kubur, dan orang-orang yang menjadikan, atau orang-orang yang alhamdulillah, orang-orang yang menyinari apa, memasang pelita-pelita lampu-lampu di kuburan. Suruj jamak jadi dari siraj. Siraj itu adalah pelita lampu minyak itu ya. Kenapa kok dilaknat? Karena sikap mereka ini termasuk hulu terhadap kuburan. Dan hulunya ini akan menjadikan kuburan ini lambat laun menjadi wasan. Ya. Kita sudah berarti beliau menyebutkan satu hadis dan dua hadis ya, dua hadis dan asar di sini. Baik. Kita kembali ke hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal. Mursal itu berarti tabi'in langsung menisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menyebutkan siapa wasithahnya, perantaranya. Dan belum tentu tabi'in ini meriwayatkan dari sahabat, belum tentu. Banyak sekali dijumpai tabi'in saling meriwayatkan dari sesama tabi'in. Ala kulli hal, hadis mursal itu menurut imam yang tiga selain Imam Syafi'i ya. Dari imam yang empat itu selain Imam Syafi'i, mereka bertiga berdalil, berhujjah dengan hadis mursal. Qala Suyuti dalam alfiyahnya, wal mursalul marfu' lit tabi'i aw bi kibarin aw saqtu rawin qad hakau ashharuhal awwalu thumma al-hujjatu bihi ra'al a'immatu thalathatu waradduhu al-aqwa wa qawlu al-aktsari kasyafi'i wa ahli ilmi al-khabari na'am bihi yahtaju i'tibari bi musnadin akhar aw bi mursal. Dan seterusnya, intinya mursal itu dijadikan hujjah oleh imam yang tiga tapi tidak dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i dan mayoritas ulama, dan ini pendapat yang lebih rajih. Bukan oleh mayoritas, artinya sebagian ulama tidak berhujjah dengan mursal. Adapun mayoritas ulama, qaulul aktsar itu bisa dijadikan sebagai hujjah tapi dengan syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah mursalnya dari diperkuat oleh mursal lain atau diperkuat oleh musnad hadis yang bersambung sanadnya, atau diperkuat oleh fatwa sahabat. Dan di sini ada fatwa sahabat. Ya, ini fatwanya Ibn Abbas. Itu memperkuat makna dari hadis mursal ini. Demikian juga oleh hadis musnad yang lain. Ya, ini yang disebutkan yang belakangan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. La'ana Rasulullah SAW zairatul kubur wal muttakhidina 'alaiha al-masajid was-suruj, yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau memasang lampu-lampu di sana. Warawahu Ibn Abi Syaibah. Jadi mursalnya ini karena Imam Malik meriwayatkannya dari Zaid bin Aslam, dari Atha bin Yasar. Atha bin Yasar ini tabi'in, langsung dari Nabi. Ibn Abi Syaibah meriwayatkan dalam musannafnya dari Ibn Ajlan an Zaid bin Aslam, langsung dari Nabi, enggak menyebutkan Atha bahkan. Sedangkan Al-Bazzar meriwayatkannya dari Zaid, dari Atha, dari Abu Sa'id Al-Khudri secara marfu. Di sini disebutkan perantaranya itu Abu Sa'id Al-Khudri. Dan diperkuat, ini dari syarahnya ya, disebutkan oleh Syekh Rahman bin Hasan dalam Fathul Majidnya, walahu syahidun indal imam Ahmad bisanadihi an Suhail ibn Abi Saleh an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu Allahumma la taj'al qabri wathanan la'anallahu qawman ittakhadu kubur anbiya'ihim masajid. Dan ini juga memperkuat dari sahabat Abu Hurairah. Nabi mengatakan, ya Allah, jangan kau jadikan kuburku sebagai berhala. Semoga Allah melaknat kaum yang menjadikan kuburan Nabi-Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Baik. Nah, hadis ini menunjukkan bahwasanya Nabi itu, kekuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, andai seandainya kuburan Nabi ini diibadahi, maka kuburannya Nabi ini jadi wasan, jadi berhala. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menjaga hal tersebut, melindungi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan dikuburkan di dalam kamarnya. Sebagaimana kita bahas kemarin, kalau bukan karena adanya kekhawatiran orang-orang ini akan menjadikan kubur beliau sebagai tempat ibadah, niscaya kuburnya akan ditempatkan di tempat terbuka. La ubriza qabruhu, kata Aisyah, atau kata para sahabat. Jadi karena adanya kekhawatiran kubur beliau ini kalau di tempat terbuka justru dijadikan tempat ibadah, maka Allah pilihkan agar beliau dikuburkan di rumahnya Aisyah radhiyallahu anha. Setelah itu juga dilindungi oleh 3 tembok. Tembok yang arahnya ke utara, ya, itu justru dibuat segitiga bentuknya, sehingga orang yang sholat tidak bisa langsung ngadap ke arah kuburan. Kalau dibuat datar begini, yang sholat ngadap ke arah kuburan, tapi dibuat segitiga. Kemudian diteralis lagi sampai berlapis-lapis. Ini termasuk salah satu penjagaan Allah terhadap kubur nabinya agar tidak dijadikan tempat ibadah. Jadi doa ini diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa dalal hadits aidan ala anna al-wathan huwa ma yubashiruhu al-'abid min al-qubur wat-tawabith allati 'alayha. Hadits ini juga mengisyaratkan bahwasannya yang namanya wathan itu sesuatu yang langsung diibadahi, dikultuskan oleh seseorang, baik kuburan maupun petinya yang ada di atasnya. Ada sebagian kuburan itu atasnya ada semacam kayak peti gitu ya, tinggi gitu. Itu juga bisa dikategorikan sebagai wasan, sebagai berhala, ketika dijadikan sebagai ajang untuk beribadah. Waqad 'azamatil fitnatu bil qubur bi ta'dhimiha wa ibadatiha kama qala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kaifa antum idza labisatkum fitnatun yahramu fiha al kabir wa yansha'u fiha al saghir. Fitnah melalui kubur yang dikeramatkan, yang diagungkan, ini luar biasa, memang besar sekali fitnahnya, musibah yang menimpa umat terkait dengan akidah mereka gara-gara pengultusan kuburan ini memang sangat besar. Bagaimana yang dinyatakan oleh Ibnu Mas'ud, bagaimana sekiranya kalian nanti ketika kalian telah dilanda oleh fitnah yang menjadikan anak kecil jadi tua, dan yang orang dewasa jadi pikun dan yang kecil jadi dewasa, saking besarnya pengaruh fitnah ini. Tajri 'alan nas yattakhidunaha sunnatan. Fitnah ini mengalir begitu saja, melanda umat manusia sehingga dijadikan sebagai sunnah. Fitnah kok dijadikan sebagai sunnah? Maksudnya sunnah itu sebagai tradisi, bukan sebagai sunnah Rasulullah. Ya mungkin suatu saat mereka akan menisbatkannya kepada Rasulullah, dan itu sudah terjadi juga. Ya, bid'ah kuburiyah diklaim sebagai warisan Rasulullah oleh orang-orang yang mengaku keturunan Rasulullah. Dan itu terjadi. Idza ghayyarat til, kalau ada orang yang berusaha ingin merubah tradisi ini, bagaimana respon manusia? Ghayyarat sunnah. Dia ingin merubah tradisi. Iya kan? Dia ingin merusak budaya ini. Ingin melawan arus. Ingin memecah belah umat. Subhanallah, Ibnu Mas'ud sudah bilang begitu 14 abad yang lalu. Jadi bahasa-bahasa yang sering kita dengar hari ini itu lagu lama semua. Lagu lama, lagunya musuh-musuh kebenaran itu seperti itu. Sejak zaman, ya sebelum Rasulullah bahkan. sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, wa li khaufil fitnah naha Umar radhiyallahu anhu an tatabbu' atharin nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang lebih cinta kepada Rasulullah? Siapa yang lebih faham sunnahnya Rasulullah? Siapa yang lebih berkorban habis-habisan untuk Islam, melebihi para sahabat Rasulullah? Tidak ada. Dan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau di ranking, ranking pertama siapa? Abu Bakar Siddiq. Ranking kedua Umar. Hadza bil ijma. Ijma, sepakat kaum muslimin. Mereka khilafnya setelah itu. Ketiganya siapa? Ya. Nah, Umar radhiyallahu anhu, al-muhaddatsul mulham, yang manakibnya sangat banyak sekali ya, fadilahnya sangat banyak sekali. Beliau melarang orang-orang yang ada di zaman ini untuk menelusuri bekas-bekasnya Rasulullah, jejak-jejaknya Rasulullah. Jejak bukan berarti sunnah, bukan loh ya. Misalnya Rasulullah pernah singgah di tempat A, cuman ngepasti saja, bukan mengatakan tempat ini ada fadilahnya, tidak. Jadi kebetulan aja Rasulullah pas safar mampir di tempat ini atau singgah di sana, sholat di situ. Nah, Umar radhiyallahu anhu melarang orang-orang yang sengaja napak tilas Rasulullah hanya karena semata-mata Nabi pernah lewat di sini, terus diikuti berhenti di situ. Dilarang sama Umar. Supaya apa? Supaya tidak terjadi ghulu terhadap jejak-jejaknya para Nabi ini. Qala Ibnu Waddah, ini riwayatnya sekarang, Ibnu Waddah qala sami'tu Isa bin Yunus yaqul, Isa bin Yunus mengatakan, amara Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu biqat'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, ini kalau hidup sekarang dari kecam habis-habisan ini kebijakannya Umar ini. Umar radhiyallahu anhu memerintahkan agar pohon, ini pohon ini belum tentu itu ya, tapi diklaim pohon ini sebagai pohon tempat terjadinya bai'at, bai'atul ridwan. Innal ladzina yubayyi'unaka akalaqad radhiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahtash syajarah. Syajarah itu pohon itu dijadikan tempat terjadinya bai'at ridwan, bai'at yang mengundang turunnya ridha Allah kepada mereka yang berbai'at. 1400 orang berbaiat kepada Rasulullah di bawah pohon itu, di surat Al-Fath itu ya. Ini pohon historis kan ya ceritanya. Ini nilai sejarahnya luar biasa loh nih. Luar biasa nilai sejarahnya. Kalah itu Candi Borobudur, kalah, gak ada apa-apanya. Perambanan gak ada apa-apanya. Ini sama Umar diperintahkan agar ditebang saja. Dan ditebang. Ini hebat semua ini. Pemerintahnya hebat, rakyatnya juga hebat. Kalau sekarang Umar merintahkan, enggak ada yang berani nebang, takut kualat semua. Ya. Fa umira biqat'i syajarah allati buyi'a tahtaha an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qata'aha. Ya, betul-betul ditebang itu. Di anna an-nas kanu yadhhabun fa yusalluna tahtaha fa khafa 'alaihim al-fitnah. Karena apa? Umar melihat sudah ada gelagat-gelagat ke arah sana. Orang-orang sengaja mendatangi pohon itu, sholat di bawah pohon. Ini riwayat lain mengatakan, sholaitu ma Umar bin Khattab di tariqi Makkah salat as-subhi. Suatu ketika aku bersama Umar pas di perjalanan Mekah ke Mekah gitu ya, dari Madinah ke arah Mekah. Beliau mampir di suatu tempat untuk sholat subuh di sana. Tsumma ra'an nas yadhhabuna madhahib. Setelah itu beliau melihat ada orang yang pergi ke beberapa tempat gitu. Faqala aina yadhhab haula? Mereka pada kemana katanya? Qal ya faqila ya amirul mu'minin masjidun shalla fihi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah masjid. Apakah ada masjidnya? Belum tentu. mungkin tempat bekas dipakai sholat oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka sengaja datang ke situ. Fahum yusalluna fihi. Ya, mereka sholat di tempat itu. Faqala innama halaka man kana qablakum bimithli hadza. Justru umat-umat sebelum kalian itu celaka gara-gara yang begini-begini. Kanu yattabi'una athara anbiya'ihim. Mereka sengaja menelusuri jejak-jejak nabi mereka, tempat-tempat yang disinggahi oleh nabi mereka. Yattakhidhunaha kana'is wa bi'an. Dijadikan sebagai kana'is. Kalau Nasara dan bi'ah, ya, bi'ah jamak dari bi'ah. Kalau Yahudi, tempat-tempat ibadahnya Nasara, tempat-tempat ibadahnya Yahudi. Faman adrakathu shalah fil masajid falyusalli. Siapa saja yang kebetulan pas tinggal di suatu masjid bertepatan dengan waktu sholat, sholat gak apa-apa, karena kebetulan masuk waktu. Tapi kalau sudah sholat dalam kondisi safar, ini kan safar ceritanya ini, sudah sholat, sholat subuh bersama Umar, kok datengin tempat lain? Nah ini gak benar nih. Dia mencari-cari, mengadak-ngadakan sholat hanya karena tempat itu pernah disinggahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man la falyamdhi wa la yata'ammadha. Kalau kebetulan dia lewat saja sudah salat, ya, belum datang waktu salat berikutnya, sudah lewati saja, jangan sengaja singgah di situ. Ya, sampai sejauh itu Umar radhiyallahu anhu menyikapi jejak para nabi, ya, jejak Rasulullah SAW agar tidak diperlakukan secara berlebihan. Dan banyak riwayat di sini. Ishtadda wadabullah ala qaumin ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ini jelas mengharamkan pendirian bangunan atau tempat ibadah di atas kubur, dan mengharamkan sholat di atas kubur. Karena sholat di atas kubur termasuk ittikhadul kubur masajid, dan itu termasuk kabair, dosa besar, karena dikaitkan dengan laknat, apalagi laknat atau murka, ya. Murka itu lebih daripada sekedar laknat. Baik, kita adzan dulu, nanti kita sambung. Baik, kita lanjutkan sejenak. Ini ada sebuah kisah menarik, ya, tentang bagaimana sikap Umar radhiyallahu anhu terhadap jasad salah seorang nabi dari Bani Israel yang ditemukan secara tidak sengaja oleh para sahabatnya. Ini diriwayatkan di kitab Maghazinya Ibnu Ishaq. Ibnu Ishaq, imam yang sangat masyhur dalam ilmu sirah itu, sirah dan sejarah. Disebutkan di situ min ziyadati Yunus ibn Bukair an Abi Khaldah Khalid ibn Dinar qala haddatsana Abul Aliyah. Abul Aliyah ini salah seorang tabi'in senior. Dia menceritakan lamma fatahna Tustur, ketika kami menaklukkan kota Tustur, wajadna fi baiti malil Hurmuzan sariran. Tustur ini salah satu kota di Persia sana. Kami mendapati di gudang kekayaannya Hurmuzan. Hurmuzan ini panglimanya Persia. Sariran, sebuah dipan, alaihi rajulun mayyit. Di atasnya ada orang mati. Inda ra'sihi mushaf. Di kepalanya ada mushaf, kitab gitu ya. Dalam bahasa, bukan dalam bahasa Arab. Fa akhadna al-mushaf fa hamalnahu ila Umar. Kami ambil mushafnya ini, kami bawa menghadap kepada Umar. Fada'alahu Ka'ban. Dan Umar memanggil Ka'ab. Ka'ab ini salah seorang tabi'in. Entah Ka'ab ini maksudnya Ka'ab Al-Ahbar, ya, mantan Yahudi yang masuk Islam. Sehingga dia ngerti lah bahasa Ibrani. Fanasakhahu bil Arabiyah, diterjemahkan, disalin ke dalam bahasa Arab. Kira-kira apa isinya? Kata Abu Aliyah, fa ana awwalu rajulin qara'ahu minal Arab. Aku orang Arab pertama yang membaca hasil salinannya Ka'ab ini. Qara'tuhu mithla ma aqra'ul Qur'an. Saya baca seperti itu. Sebagaimana saya membaca Al-Qur'an ini dengan jelas sekali. Faqultu li Abil Aliyah, ditanya Abul Aliyah, "Ma kana fi?" Apa yang tertulis di situ? Qala siratukum wa umurukum wa luhunu kalamikum. Ya sepak terjang kalian, wahai para sahabat. Perkara-perkara yang kalian hadapi dan pembicaraan kalian. Wa ma huwa ka'inun ba'du, apa yang akan terjadi nanti? Qultu, "Fa madza sana'tum bir rajul?" Terus orangnya kau apakan itu? Orang mati di atas diban itu. Diapakan kira-kira? Hah? Ayo tebak-tebakan. Diapakan kira-kira ini? Dikubur, iya, dikubur. Cuman cara nguburnya ini unik. Qal hafarna lahu bin nahar 13 qabran mutafarriqah. Siang-siang kami menggali 13 kubur yang pencar-pencar. Enggak bareng gini, enggak. Sudah jumlahnya 13, enggak 1, enggak 2, enggak 3. 13. Ya. Kurang kerjaan enggak ini? Enggak kurang kerjaan. Demi tauhid kok kurang kerjaan. Ya, kalau perlu 130 kuburan kalau sekarang. 13 nanti kurang. Ya, kurang. Canggih sekarang orang untuk mengungkap hal-hal begini canggih. 13 kuburan di siang hari dan nyebar-nyebar terpencar. Kalau ngumpul nanti, wah, enggak salah lah. Pokoknya kira-kira di sini lebih gampang. Ini dipencar. Falamma kana al-lailu dafannahu. Setelah malam baru kami kubur. Wasawainal qubura kullaha linu'ammiyahu 'alan nas. Dan kami ratakan semua. Enggak ada yang kami tandai dengan gundukan dengan apa enggak. Kami ratain lagi untuk mengecoh orang-orang. Nah, dikecoh dengan cara seperti ini. La yambusunahu, agar enggak ada yang bisa ngorek-ngorek. Kalau ada bekas kuburan agak gini nanti dicek. Wah, ini ada jenazah di sini. Berarti yang ini kuburannya. Lah, diratain. Qultu, "Wa ma yarjuna minhu?" Memang orang-orang itu, ya mereka warga Tustur itu selama ini mengharapkan apa dari orang ini, dari laki-laki yang ditemukan mati di atas dipan ini? Qal, antum dengerin nih. Kanatis sama idza hubisat anhum, kalau langit ini sudah tidak menurunkan hujan, barazu bisaririhi fayum turun. Sakti benar ini orang. Ya, dipan itu dibawa keluar, dijadikan sebagai wasilah turun hujan. Fakultu, man kuntum tadunnunar rajul. Menurut kalian siapa sebetulnya orang ini? Qal rajulun yuqalu lahu Daniel. Orang ini namanya Daniel. Fakultu, mundzu kam wajadtumuhu mat? Sudah berapa lama dia mati menurut kalian? Berapa lama kira-kira? Mundzu 300 sanah. Sudah 300 tahun. Berarti siapa orang ini? Nabi. Kenapa? Qultu, maka nataghayyar minhu syai. Enggak ada yang berubah dari jasadnya dia sejak 300 tahun. Qala illa syu'iratun min qafah. Hanya beberapa helai rambut di bagian tengkuknya saja yang berubah. Inna luhumal anbiya la tublihal ard. Dagingnya para nabi itu tidak rusak oleh bumi. Jadi nabi ini. Anda perhatikan sekarang takliknya Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim ini wafat tahun 751 Hijriah. Sekarang tahun berapa? 1439. Hampir 7 abad lamanya. Ya mungkin ini ketika beliau masih hidup, ya mungkin sekitar 7 abad yang lalu. Beliau sudah komentar begini nih. Fi hadhihi al-qissah ma fa'alahu al-muhajiruna wal ansar radhiyallahu anhum min ta'miyati qabri. Kisah yang menceritakan bagaimana para sahabat alladzina radhiyallahu anhum wa radu anhu as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar yang seabrek dipuji-puji sama Allah dalam Al-Qur'an dan oleh Rasulullah dalam banyak hadis itu, apa dan bagaimana sikap mereka dikaburkan, Mereka berusaha agar kuburannya orang soleh ini tidak diketahui secara pasti di mana. Ta'miyah, dikecoh betul orang-orang ini. Li'alla yuftatanu bihi, agar tidak menjadi fitnah bagi orang awam. Dan mereka sudah kena fitnah yang luar biasa sejak 300 tahun. Jadi subhanallah ya. Ini kan kalau bahasa sekarang penemuan arkeolog terbesar abad. Loh, ini nemukan jasad nabi. Dinosaurus saja heboh. Padahal cuma binatang. Ini nabi loh. Jasad nabi dan sudah dalam tanda kutip terbukti sakti. Ya, bisa menurunkan hujan. Ya, artinya bisa dijadikan wasilah untuk menurunkan hujan gitu loh. Ini kan penemuan arkeolog yang luar biasa ini. Tapi lihat bagaimana itu semua itu remeh kalau tauhid terancam. Ya, itu semua remeh kalau tauhid jadi gadaiannya. Qala Ibnu Qayyim lam yubrizuhu lid-du'a indahu wa tabarruk bihi. Tidak malah oleh para sahabat dikeluarkan, ditaruh di tempat yang terbuka oleh umum sehingga orang-orang bisa doa, bisa tabaruk di sana. Walaupun fulusnya pasti banyak kalau begitu. Ya, orang mungkin dari penjuru dunia datang. Ya. Tapi enggak begitu. Walau ghafara bihil mutaakhirun, kata Ibnu Qayyim, seandainya yang nemukan itu bukan sahabat, tapi orang-orang yang kayak kita-kita ini, ya. Atau jangan kayak kita-kita lah, sebelum kita beberapa abad lamanya. Hulu ini sudah ada sejak berabad-abad yang lalu. Walau ghafara bihil mutaakhirun lajaladu alaihi bisuyuf, mereka bakal pedang-pedangan rebutan kuburan ini, siapa yang akan jadi pengurusnya. Wala abaduhu min dunillah, pasti akan dijadikan sebagai sembahan selain Allah. Baik, kita cukupkan dulu, kita sholat. Setelah sholat kita lanjut. Alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala hamma ba'd. Sebelum kita ajukan, ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap kita apabila di dalam keluarga besar, dalam kurung nenek, kakek, masih sering melakukan ziarah kubur yang mengandung kesyirikan dan perbuatan syirik lainnya, sedangkan kita harus tetap menyambung silaturahim dan tidak berani menasihatinya. Apakah jika kita membiarkannya, kita berdosa? Apakah masih boleh mendoakan kebaikan untuk mereka karena sudah lama tidak sholat? Ini parah banget ini ya. Syirik, tidak sholat, terus apa yang tersisa dari Islam? Tidak sholat saja alal qawli rajih, ya, yang dirajihkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Kitabus Shalah itu, bahkan ada sejumlah ulama yang menukil ijma, man taraka salatan wahidatan muta'ammidan hatta yakhruja waqtuha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan satu aja sholat fardu dengan sengaja, bukan udzur loh ya, tidak, dengan sengaja bila udzur, sampai keluar waktunya, itu dinyatakan keluar dari Islam. Di antara yang berpendapat seperti itu adalah Asy-Sya'bi, Al-Auza'i, Ibrahim An-Nakhai, Ibnu Mubarak, Sa'id Ibnu Jubair, Ishaq bin Rahawai, Ayub As-Sikhtiyani, wa huqiya hadha an al-Imam Asy-Syafi'i. Walaupun yang rajih di madhab Syafi'i tidak seperti itu, tapi ada yang menisbatkannya kepada Imam Syafi'i. At-Tahawi menisbatkannya kepada Imam Syafi'i. Disebutkan juga kepada sejumlah sahabat, Umar bin Khattab, Abu Hurairah, Mu'adz bin Jabal, Abu Darda. Jadi pendapat yang sangat tegas sekali, apalagi ditambah dengan syirik. Ya, sikap kita termasuk dalam yang disabdakan oleh Nabi, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi wa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika adhaful iman wa laysa wara'a dhalika min al-iman habbatu khardal. Paling tidak minimal sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslim mukmin adalah membenci dalam hati. Ini minimal. Membenci. Kalau dia tidak siap dengan resikonya, dia boleh tidak menampakkan kebencian itu dalam raut muka, ya. Boleh. Tapi dalam hati dia harus benci sama perbuatannya. Benci juga kepada pelakunya selama si pelaku melakukannya. Kalau perbuatannya mutlak, kalau pelaku perbuatan itu, maka selama itu masih dikerjakan, pelakunya juga kita benci. Ya, itu. Ya, nyambung silaturahim, nyambung silaturahim. Tapi tidak tidak berarti kemudian perbuatan mereka terus kita anggap biasa saja, kita toleransi, tidak. Dengan tetap mewaspadai bahaya yang ditimbulkan dari terlalu sering serawungan dengan orang-orang seperti itu. Ya mungkin tidak kepada antum pribadi, tidak, tapi kepada misalnya kalau antum punya anak, dititipkan di sana, hati-hati, bahaya. Anak-anak ini bisa diracuni sama neneknya sendiri. Walaupun itu nenek, tapi kalau dia ngajarin racun, antum gak boleh biarkan anak antum keracunan akidahnya. Hati-hati. Jadi mukhalatatul musyrikin itu fiha khuturah. Ada bahayanya tetap. Bergaul bersama orang-orang musyrik seperti ini, itu berbahaya bagi akidah seorang muslim. Sehingga silaturahminya seperlunya saja. Gak harus tiap hari gitu. Dan tidak harus dengan berkunjung. Enggak. Jadi konsep silaturahmi ini juga harus kita pahami juga. Silaturahmi itu tidak harus dengan mengunjungi, tidak. Tapi menyampaikan sesuatu yang baik kepada mereka dengan cara apapun itu termasuk bagian dari silaturahmi. Termasuk dengan santunan. Atau enggak usah jedal-jedul ke rumahnya, ngirimin duit sebulan sekali aja, belikan sembako, itu sudah silaturahmi. Dalilnya jelas. Ada salah seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, inna ummi matat. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Ya Rasulullah, ja'at ummi wa hiya raghibatun afa asiluha? Qala, na'am, siliha. Ya Rasulullah, ibuku, ibunya ketika itu masih musyrik, ya? Ibunya Asma. Asma binti Abu Bakar Siddiq. Datang kepadaku wahya raghibah, dan dia kepengen dapat santunan dariku. Boleh enggak aku kasih? Aku sambung. Afa asiluha, pakai bahasa silaturahmi. Na'am siliha. Maksudnya kasih dia santunan, itu termasuk bentuk silaturahim. Sedekahnya kita kepada kerabat kita itu terhitung dua pahalanya. Pahala sedekah sama pahala silaturahim. Kalau kepada non kerabat hanya pahala sedekah. Jadi enggak harus dengan berkunjung. Itu lebih aman malah, ya. Lebih aman. Tapi kenapa kok harus takut menasehati? Kalau ya. Bakal dikeprui gitu. Kalau menasehati. Sudah nenek-nenek kok. Nenek dan kakek. Ya, kalau nasehatinya dengan cara yang baik, dengan mukaddimah, sering ngasih santunan tadi, malah insya Allah ngena. Ya. Wallahu a'lam. Bagaimana cara membersihkan fitnah syubhat dan syahwat yang mengotori hati? Apakah mempelajari dan mengamalkan tauhid bisa jadi obatnya? Ini obat yang paling manjur. Asalkan virus-virusnya jangan antum telan. Percuma kalau antum minum obat, antum menelan virus juga percuma. Keran-keran syubhat lewat telinga, lewat mata, ini harus kita tutup. Jangan dibuka sembarangan. Syubhat itu banyak. Di internet itu enggak ada batasannya syubhat itu. Ya, antum jangan sembarangan buka-buka yang tidak jelas. Ya. Fitnah syahwat bahaya, syubhat lebih bahaya lagi. Ngaji tapi juga buka yang gitu-gitu ya, percuma. Jadi ini obat yang sangat manjur bagi orang yang tahu bagaimana cara menggunakan obat ini. Bahkan gak cuma obat, ya ini memberikan imunitas. Asalkan jangan konsumsi yang gak jelas-gak jelas itu. Ya. Ya, syubhah itu dijauhi. Banyak sih sebenarnya kiatnya banyak. Salah satunya adalah dengan banyak berdoa. Ya. Allahumma kina syarrul fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya, lindungilah kami ya Allah dari kejahatan fitnah-fitnah yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya, berdoa yang banyak kepada Allah, kemudian pelajari ilmu, karena fitnah ini, syubhat itu modalnya adalah atau hanya laris bagi orang-orang awam, orang-orang jahil. Orang-orang yang berilmu ya, dia terlindungi dengan ilmunya dari syubhat tadi itu. Perbanyak ibadah, sibukkan diri kita dengan apa yang kita diperintahkan untuk melakukan. Yang memang itu dalam kesanggupan kita. Yang di luar hal-hal yang diperintahkan, yang itu bukan wewenang kita, enggak usah kita bahas. Kita sibukkan. Kalau kita ini ada kesibukan dengan sesuatu yang bermanfaat, otomatis kita akan berkurang perhatiannya kepada hal-hal lain yang tidak bermanfaat, kan gitu. Tapi kalau nganggur, iseng aja, kuliah enggak, kerja enggak, ngaji rutin enggak, ya, cuman browsing sana browsing sini, berselancar di dunia maya, ini yang rentan dengan syubhat. Apa yang dimaksud memberi penerangan lampu di atas kuburan atau tindakan ini masih ada di zaman sekarang? Ada atau tidak ada? Tidak merubah maksud dari hadis ini. Maksud dari hadis ini adalah memperlakukan kuburan dengan perlakuan istimewa. Intinya itu. Ini orang mati buat apa sih dikasih lampu? Buat apa? Biar apa? Hah? Isil faedah ya. Manfaatnya apa? Hah? Itu manfaatnya apa? Kuburan. Menghilangkan kesan seram. Siapa bilang kuburan seram? Itu kata film-film horor. Lah antum kebanyakan nonton film kayak gitu, keracunan. Jadi enggak ada apa namanya manfaat la min qarib wala min ba'id. Manfaat jarak dekat, jarak jauh enggak ada. Kenapa kok kuburan? Kalau mau dikasih lampu, kasih lampu semuanya. Jadi enggak ada yang teristimewakan, semuanya dikasih lampu. Jadi kalau cuma salah satu dikasih lampu, orang pasti punya pikiran, ini kenapa kok cuma ini dikasih lampu? Nah, kuburan siapa ini? Nah, itu yang bahaya tuh begitu. Kalau dikasih lampu semuanya, enggak ada yang diistimewakan, tapi juga pemborosan. Enggak ada manfaatnya. Ya, enggak ada manfaatnya. Dan saya masih pernah melihat, enggak jauh dari sini mah. Sebelum real itu apa namanya? Bonolo ya. Apa namanya? Kuburannya. Ya, pokoknya itu sebelum real itu. Dulu waktu saya SMP ya, enggak salah. Saya pernah ya dalam rangka ingin mengamalkan tauhid gitu ya ceritanya. Ya. Saya enggak boleh takut masuk kuburan malam-malam. Memang kenapa gitu loh. Masa takut sama hal-hal hal yang tidak jelas, kan gitu. Kok punya sabotase sih di sini? Mekail. Saya dulu kan juga SMP saya SMP negeri, SMA negeri ya. Jadi berpikir itu berpikir ilmiah gitu loh. Dulu juga masuknya IPA nggak IPS. Bukan berarti IPS itu jelek, bukan loh ya. kebetulan masuknya IPA. Saya senang sama yang logis-logis, sama yang eksak-eksak tuh senang gitu, yang pasti-pasti. Kalau itu kan filsafat-filsafat banyak di IPS gitu ya. Saya akan lawan itu. Kenapa saya harus takut? Orang mati kok. Mati semua kan itu. Apa ada yang diyakini hidup? Dikubur. Hah? Mati semua kan? Sudah, kita lewat jam malam-malam. Saya cuma ada 1-2 orang teman gitu. Dan memang ada beberapa kuburan itu yang dikasih penerangan di situ. Ya, dikasih penerangan. Jadi masih ada. Hah? Kenapa? Lampu jalan kan buat jalan, bukan buat kuburan toh. Nah, ya antum ini tanyanya aneh-aneh. Atau mungkin yang dimaksud kuburan itu di tengahnya ada jalan, ya, dikasih lampu. Ini lampunya untuk jalan. Yang dimaksud di sini adalah lampu untuk di kuburannya. Gitu loh. Jadi khusus untuk menyinari kuburan itu, bukan untuk jalan umum. Ya. Nah, kalau buat ngubur malam hari itu namanya lampu untuk ngubur, bukan lampu untuk kuburan. Antum juga aneh tanyanya. Gitu. Bagaimana hukumnya kita mempelajari tentang tempat-tempat yang Rasulullah hanya sekedar singgahi seperti Masjid Al-Jin, tapi tidak untuk mengikutinya? Mempelajari tujuannya, ini yang tanya, yang jawab, tujuannya apa dipelajari? Dipelajari untuk apa gitu maksudnya? Hah? Masanya talbis iblis itu bisa kena kepada semua orang. Mungkin judulnya untuk mempelajari, judulnya. Tapi nanti ujung-ujungnya juga bisa macam-macam. Judulnya orang-orang membuat ansab, tugu-tugu peringatan di sampingnya, Watswa, Yahud, Ya'ub, dan Nasr, itu tujuannya apa? Supaya mereka teringat dengan kesolehan orang-orang yang meninggal ini, teringat dengan ibadahnya, ya, sehingga terdorong untuk ibadah. Judulnya, ujung-ujungnya. Lah iya. Apa kira-kira manfaatnya apa? Kemudian kalau antum sudah tahu, antum mau pendam ilmu ini atau antum sampaikan ke orang-orang? Pertanyaan kedua. Kalau disampaikan ke orang-orang, biar apa? Pertanyaan yang ketiga. Dan yang keempat, apakah mereka yang mendapatkan maklumat ini bisa mendudukkan, tidak disalahgunakan? Jadi kalau ternyata ujung-ujungnya, oh iya ya, ternyata paling-paling coba buat saya aja ini infonya. Kalau saya sampaikan ke orang-orang juga, saya khawatir mereka malah punya etikot yang tidak-tidak kepada masjid ini. Diusap-usap, padahal tidak ada bekasnya Rasulullah di situ. Sudah direnovasi semua kan itu. Iya, jangankan Masjid Al-Jin, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, mana ada bekasnya Rasulullah di sana? Tidak ada bekasnya. Orang ada ngusap-usap tembok, dia bilang, Pak, ini marmernya dari Itali. Ya emang betul, dari Itali, itu diimpor dari Itali. Ini kayunya dari Eropa sana, ukir-ukirannya. Tidak ada, ini bukan bekasnya Rasulullah ini. Tidak ada bekasnya Rasulullah yang disentuh langsung, tidak ada. Jadi tidak untuk mengikutinya, terus buat apa? Sekedar tahu saja. Mending antum belajar yang lain lah. Yang bisa diamalkan. Gitu loh. Ilmu itu kan banyak. Ada ilmu yang kita gak bisa ngamalin, ada ilmu yang kita bisa amalkan. Pelajari ilmu yang bisa kita amalkan lebih bagus. Apakah baca istighfar lebih dari 3 kali sesudah sholat itu termasuk bid'ah? Tujuannya apa dulu? Enggak, kalau bid'ah enggak. Asalkan, dengan catatan loh ya. Dengan catatan. Dia tidak punya keyakinan khusus. Dan tidak membuat aturan khusus. Mutlak aja. 3 kalinya niati untuk ngamalkan sunnah, ya. Sisanya niati istighfar mutlak. ya tidak perlu kita batasi jumlahnya berapa. Kalau pagi dan sore ada 100 kali ada, ya ada 100 kali. Di luar itu antum niati istighfar mutlak saja. Dan jangan dibarengi dengan keyakinan bahwa jumlah tertentu selain yang memang ada dalilnya itu lebih baik. Jangan. Jangan juga dibatasi waktunya atau caranya. Sesuatu yang mutlak biarkan mutlak, yang muqayyad biarkan muqayyad. Ya, muqayyad itu artinya ada batasan-batasannya. Mutlak itu tidak dibatas-batasi baik tempat, waktu, cara. Ya. Itu ya kita perlakukan sesuai dengan dalil yang ada. Apakah atsarnya sahih yang menyebutkan bahwa Ibnu Umar mengikuti jejak Rasulullah, bahkan ketika Rasulullah berhenti di sebuah pohon maka Ibnu Umar juga melakukannya? Iya. Tapi disalahkan sama bapaknya. Nah, di sini fi'il sahabi bertentangan dengan sahabi yang lain yang itu lebih alim, bila syak. Ya, bila syak Umar afdal min ibnihi wa a'lam min ibnihi. Wa a'ras wa ahras ittiba'i sunnah min ibni, dan lebih antusias untuk mengikuti sunnah, lebih faham sunnah, lebih ngerti sunnah daripada anaknya. Makanya yang jadi hujah di sini bukan fi'ilnya Ibnu Umar, tapi bagaimana sikap Umar kepada anaknya. Sementara menurut penjelasan Ustaz tadi, Umar justru melarang orang-orang napak tilas jejak Nabi. Ya, barangkali ketika itu Ibnu Umar sedang tidak bersama mereka. Ya. Tapi yang jelas, ketika seseorang itu sengaja melewati tempat-tempat yang dilewati oleh Rasulullah, ini bukan sesuatu yang walaupun untuk Ibnu Umar sendiri insya Allah tidak mungkin karena gulu ya, karena itu syiddatul mahabbah, syiddatul ittiba. Tapi enggak bisa, ini kan sesuatu yang nadir hukumnya. Sesuatu yang jarang ditemukan pada orang-orang yang begitu-begitu hari ini gitu loh. Ya kan Ibnu Umar. Mereka kan bukan Ibnu Umar. Iya enggak? Ibnu Umar melakukan karena apa? Karena mahabbahnya untuk ittiba Nabi. Itu pun juga itu pada dasarnya tidak dibenarkan. Karena ini berpotensi menimbulkan sikap ghulu. Dan bapaknya sudah jelas kita diperintahkan untuk mengikuti sunnahnya Rasulullah dan sunnahnya Al-Khulafa Rasidin. Jelas kok kaulnya Umar nih sorry. Kalau fi'il, sekedar fi'il itu enggak bisa jadi hujah secara langsung. Karena kita enggak tahu alasannya Ibnu Umar gitu ngapain. Tapi di sini Umar kan jelas, kauli. Innama halakal ladzina min qablikum ittiba'uhum atharu anbiya'ihim. Yang menyebabkan umat-umat sebelum kalian itu celaka itu gara-gara gini-gini nih. Ini jelas kaul, jelas. Kalau cuma Ibnu Umar begini, Ibnu Umar begitu, yahtamil ada kemungkinan beliau senang lewat situ, atau karena mahabbahnya seperti Anas bin Malik radhiyallahu anhu, makan kalau lagi makan beliau mencari-cari apa? Hah? Mencari apa yang disenangi sama Anas? Makanan favoritnya Anas itu apa? Labu. Karena apa? Dia pernah makan sama Rasulullah, melihat Rasulullah nyari-nyari labu. Saya juga cari-cari labu seperti Rasulullahnya. Kenapa? Cinta untuk ittiba Nabi. Apakah makan labu itu sunnah? Ah, sunnah enggak? Enggak sunnah. Bid'ah dong. Hah? Sunnah enggak? Hah? Bingung antum ya? Bisa sunnah, bisa enggak? Tergantung niatnya apa. Makan kambing sunnah enggak? Hah? Sunnah enggak? Bisa sunnah, bisa enggak? Kalau sekedar makan kambing itu mubah saja hukumnya, boleh. Tapi kalau orang makan kambing karena apa? Karena Rasulullah suka sama kambing. Saya ingin menyukai apa yang disukai oleh Rasulullah. Itu termasuk bentuk cinta. Orang kalau cinta sama satu orang itu dia akan senangi apa yang disenangi oleh orang yang dicintainya. Dari sisi ini dapat ibadah. Dari sini dapat pahala. Sekedar suka kambing mubah. Sekedar suka labu mubah. Tapi kalau dia menyukai ini karena Rasulullah suka, dapat pahala karena mahabbahnya dia. Ya. Jadi fi'il itu enggak ada kedudukan hukum yang jelas kalau enggak dibarengi dengan qaul. Jadi Ibnu Umar mungkin begini, mungkin begitu, macam-macam alasannya. Tapi yang jelas bapaknya sudah melarang dan kita disuruh mengikuti sunnahnya al-khulafa' ar-rasyidin wa minhum Umar radhiyallahu anhu. Di tempat saya ada area pekuburan yang dipasangi lampu dengan dasar keamanan karena beberapa kali kedapatan orang yang menggali kuburan orang yang baru dikuburkan. Menurut warga itu dilakukan untuk kesyirikan. Iya. Cara syiriknya bagaimana? Digali kuburnya terus? Oh, diambil kafannya. Al-umur bimaqasidiha. Ya. Segala sesuatu itu tergantung maksudnya. Kalau maksudnya adalah untuk mengamankan, berarti kan ini temporer toh. Iya kan? Artinya ketika malam saja bagi yang baru-baru, kuburan-kuburan baru. Ya. Jadi kita juga perlakukan seperlunya saja. So, sudah 10 tahun mau dicolong kapan ya? Kan enggak toh. Nah, ya sudah. Jadi yang baru-baru dikubur kalau dikhawatirkan ketika enggak ada penerangan itu jadi rentan digali, enggak apa-apa. Penerangan di sini walaupun itu dilarang, tapi larangannya lebih ringan daripada kalau enggak dikasih penerangan malah dijadikan diambil untuk syirik, lebih berat lagi di sini. Enggak apa-apa. Kita terangi tapi ala qadril hajah saja. Sekedar saat diperlukan. Ini dicolong terus masuk enggak konangan sama sekali. Mungkar kuburan, ngambil kafan. Logikanya gimana itu? Apa enggak ada pintu masuk pintu keluar ya kuburan itu? Terbuka gitu. Ala kulli hal kalau memang dengan dikasih lampu itu efektif menghindarkan tindakan-tindakan pencurian kain kafan, ini malingnya kere banget kayaknya. Kafan aja dicuri gitu loh. Ya enggak apa-apa dikasih itu. Baik, kita lanjutkan sedikit. Tentang Ibnu Jarir, ini penjelasan tentang Lata sudah sering kita bahas di sini. Kana yalutu lahu mustawiqa famata fa'akafu ala qabrih. Wa fi riwayah, dalam salah satu riwayat, fayut'imu man yamurru minan nas. Lat, ini kerjaannya dulu ngasih makan orang-orang yang lewat di depannya dia. Ketika dia mati, orang-orang beribadah. Wa qalu huwa Lat. Dialah Al-Lat. Rawahu Sa'id bin Mansur. Kaitannya apa dengan judul bab? Annahum ghalau fihi li salahihi hatta abadu. Mereka bersikap kebablasan karena kesolehan, karena kebaikan. Kesolehan maksudnya kebaikan ya. Karena dia ini musyrik. Musyrik ini sebelum masanya Rasulullah. Cuman orang baik gitu loh ininya. Orang yang berjasa, orang dermawan, orang yang sosial ya. Berlebihan disikapi oleh warganya, oleh masyarakat, akhirnya diibadahi. Dan kubur yang menjadi berhala di antara berhala-berhala kaum musyrikin yang sangat terkenal. Wa an ibn Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala la'ana Rasulullah zairatil kubur wal muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj rawahu ahlus sunan. Dalam bab ini juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Hasan bin Thabit. Hadisnya Abu Hurairah riwayat Ahmad, Tirmizi dan disahihkan oleh Tirmizi, sedangkan hadisnya Hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bunyinya la'ana Rasulullah SAW zawaratil kubur. Hadisnya Ibnu Abbas ini sanadnya ada Saleh Maula Ummi Hani didhaifkan oleh sementara ulama dan disikohkan oleh yang lainnya. Jadi masih mukhtalafun fi. Ya. Validannya masih diperselisihkan. Baik. Kalau Syekh Hasan bin Taimiyah waqad ja'a 'an Nabi SAW min tariqain. Hadis ini diriwayatkan dari dua jalur, jalurnya Abu Hurairah. Bunyinya la'ana zawaratil kubur. Zawarat ini perempuan-perempuan yang sering berziarah kubur. Wa dzakara hadis Ibn Abbas, tsumma qala wa rijalu hadza laysa rijal hadza. Jadi masing-masing diriwayatkan dari orang-orang yang berbeda. Hadisnya Abu Hurairah ini perawi-perawinya beda dengan hadisnya Ibnu Abbas. Sehingga bisa menjadi hujjah, saling menguatkan. Masuk kategori hadis hasan. Baik. Apakah larangan ziarah ini sifatnya mutlak atau dalam kondisi tertentu? Kalau zahirnya hadis ini disebutkan la'ana, Rasulullah melaknat zairatil kubur, wanita-wanita yang menziarahi kubur. Qala Syekh Abdul Rahman bin Hasan, wa hadha yadullu ala anna ziyarah laysat mustahabbatan lin nisa kama tustahabbu lir rijal. Ini menunjukkan bahwa ziarah kubur itu tidak dianjurkan bagi wanita. Beda dengan laki-laki. Seandainya itu dianjurkan, mestinya Nabi menganjurkan wanita untuk berziarah kubur. Baik wanita ini ikut menyaksikan jenazah, ngiringi, ataupun tidak mengiringi, sekedar ziarah saja. Ya, beda ya antara mengantarkan, dari mulai disolatkan, diantarkan, sampai dikuburkan, dengan sekedar ziarah saja. Gitu. Nah, mereka yang mengatakan boleh itu berdalil dengan hadisnya Aisyah radhiyallahu anha sebagaimana diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Itu pernah mengunjungi kuburnya Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq akhuha. Wa qalat lau syahidtuka ma zurtuka. Kata Aisyah, seandainya aku sempat mengiringi jenazahmu, aku tidak akan berziarah lagi. Berhubung aku tidak sempat menguburkanmu, akhirnya aku berkunjung ke kuburanmu, kuziarahi kuburmu. Nah, jadi intinya itu diberikan rukhsah bagi mereka yang tidak sempat mengiringi jenazah. Ada juga yang berdalil bahwa Aisyah radhiyallahu anha pernah pulang dari menyinggahi salah satu kuburan. Ditanya oleh Abdullah bin Abi Mulaikah, salah seorang tabi'in, ya ummul mukminin, alaysa nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur? Bukannya Rasulullah itu melarang ziarah kubur? Faqalat na'am, naha an ziyaratil kubur thumma amara bi ziyaratiha. Beliau memang pernah melarang, kemudian beliau memerintahkan. Nah, Syekhul Islam bin Taimiyah menjawab mereka yang berdalil dengan hadis Aisyah yang terakhir ini, qala hujjata fi hadis Aisyah. Tidak bisa dijadikan hujjah hadisnya Aisyah itu. Karena mereka yang karena orang yang bertanya kepada Aisyah ini bertanya dengan dalil yang sifatnya larangan umum. Bukannya Nabi telah melarang ziarah kubur, ya kan? Nah, Aisyah menjawab pertanyaan itu dengan jawaban bahwa larangannya sudah mansukh katanya. Dulu pernah larang, kemudian diizinkan. Walam yadzkur laha al-muhtajju an-nahy al-khass bin nisa' alladhi fihi la'nuhunna 'an az-ziyarah. Nah, yang bertanya tadi tidak menyebutkan dalil yang ada di kitab ini, di bab ini, yaitu dalil yang sifatnya larangan khusus. Memang dalam hadisnya Buraidah, fi Sahih Muslim, Nabi mengatakan kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha fa innaha tudzakirukum al akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian untuk ziarah kubur, sekarang ziarahilah. Larangan umum kemudian dinasakh. Tapi larangan khusus mana yang menasakh? Paham enggak? Dalil yang disebutkan oleh si penanya itu hanya dalil yang umum. Dijawab oleh Aisyah dengan jawaban yang umum juga. Nah, si penanya tidak menyebutkan dalil yang khusus, sehingga ini enggak bisa dipakai untuk memansuhkan juga atau menasakh dalil yang khusus ini, enggak. Di jawabannya Aisyah radhiyallahu anha itu sesuai dengan pertanyaannya. Fa hadza lam yakulah al-muhtaj an-nahy al-khass bin nisa alladhi bihi la'nuhunna 'ala al-ziyarah. Bahkan di sini ada laknat, enggak cuma larangan, tapi adalah ada laknat. Yubayyinu dhalika qawluha qad amara bi ziyaratiha fa hadha yubayyin annaha amara biha amran yaqtadil istihbab. Jadi perintah ini perintah yang sifatnya menganjurkan, dan ini khusus bagi laki-laki. Ya, walau kana ta'taqid anna an-nisa ma'murat bi ziyaratil kubur la kanat taf'alu dhalik kama yaf'aluhu ar-rijal. Walam takul li akhiha lama zurtuk. Seandainya Aisyah itu memahami perintah Rasulullah untuk ziarah itu perintah yang sifatnya mutlak, diperintahkan perempuan diperintahkan sebagaimana laki-laki, niscaya beliau tidak akan menyebutkan alasannya. Seandainya aku ikut menyaksikan jenazahmu, saya enggak akan berkunjung. Ya kan gitu tadi kan? Ketika mengunjungi kuburan saudaranya, beliau mengatakan seperti berarti perintahnya tidak mutlak, hanya dalam kondisi ini saja. Kalau itu tuh diperintahkan secara mutlak, berarti disunahkan sebagaimana laki-laki kapanpun dianjurkan untuk ziarah kubur. Nah, untuk wanita tidak seperti itu. Wal-la'nu sharihun fit tahrim. Ungkapan laknat itu jelas sekali tujuannya untuk mengharamkan. Sedangkan perintah fazuruha, maka ziarahilah. Perintah ini tidak masuk atau tidak mencakup kaum wanita. Ya, tidak mencakup kaum wanita. Fala yadkhulna fil hukm an-nas. Jadi tidak termasuk yang dinasakh perempuan di sini. Dan perintah umum yang disampaikan setelah larangan khusus itu tidak berarti yang umum ini menasakh yang khusus. Cara usul fikih begitu. Perintah yang sifatnya umum yang diucapkan setelah Rasulullah melarang secara khusus, maka yang umum ini tidak berarti yang khusus ini kemudian dinasakh hukumnya, dihapus hukumnya. Itu menurut jumhur ulama mazhab Syafi'i, mazhab Ahmad. Ya, seperti itu. Apalagi kalau kita tidak tahu perintah yang umum ini sebelum ataukah setelah, kita nggak tahu. Apakah Nabi itu mengatakan fazuruha itu setelah beliau mengatakan la'anallahu zairatil kubur, ataukah sebelumnya? Yang namanya nasih itu diantara syaratnya dia menjadi nasih adalah idza ulimat tarikh. Diketahui tanggal disabdakannya ini setelahnya. Baru dia bisa menghapus hukum yang sebelumnya. Salah satunya itu. Yang kedua, dua-duanya harus valid. Gak bisa yang satu dhaif dijadikan untuk menasih yang sahih. Gak bisa. Ya. Syarat ketiga, tidak bisa dikompromikan dalil-dalil ini. Kalau bisa dikompromikan, enggak boleh kita menggunakan nasih mansuh. Karena nasih wal mansuh ini adalah ibtal ahadil adillah. Ibtal ahadil dalilain. Meng-cancel salah satu dalil. Karena enggak bisa dikompromikan. Tapi ketika kita masih bisa kompromikan, seperti dengan cara perintah itu hanya berlaku bagi laki-laki. Yang perempuan bagaimana? Kita punya dalil khusus masalahnya. Sudah enggak usah ziarah. Nah, kalaupun mau ziarah kubur khusus bagi misalnya kerabatnya yang dia belum sempat menyaksikan jenazahnya misalnya, sebagaimana dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, bahkan ada indikasi hadis yang melaknat ini setelah Nabi memberi izin secara umum bagi laki-laki. Indikasinya apa? Indikatornya apa? Iz qad yakunu qawluhu la'anallahu zawwaratil qubur ba'da iznihi lirrijali fi ziyarah. Ada kemungkinan hadis ini setelah beliau mengizinkan laki-laki untuk berziarah, beliau melarang, mengatakan Allah melaknat perempuan-perempuan yang suka berziarah. Yadullu ala dzalik annahu qaranahu bil muttakhidina 'alaiha al masajid was suruj. Ini qarinahnya. Ini indikatornya. Nabi merangkai laknat itu dengan laknat atas mereka yang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah dan memasang lampu-lampu di kuburan. Wa ma'lumun anna ittikhadzal masajid was suruj al manhi 'anha muhkam. Dan kita sama-sama tahu bahwa larangan membangun di atas kuburan, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah atau memberi penyinaran-penyinaran di kuburan itu larangan yang tidak dinasakh, yang muhkam, yang paten, yang baku. Kama dalat alaihil ahadits as-sahih. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih. Ya. Bahkan sebelumnya kita bahas itu diucapkan di akhir-akhir hayat Rasulullah kan. Jadi ada indikator ini juga enggak jauh dari saat Nabi mengucapkan yang lain-lain itu. Sebagaimana itu sifatnya muhkam, tidak dinasakh, bahkan di akhir-akhir, detik-detik terakhir Rasulullah SAW beliau sempat melaknat, maka yang ini juga begitu. Jadi intinya wanita ini tidak dianjurkan untuk ziarah kubur, itu yang lebih aman. Kalaupun ada khilaf, khilafnya antara yang mengharamkan dengan yang paling banter menyunahkan. Tidak ada yang mewajibkan. Lah, menyunahkan paling banter. Taib. Tidak ngamalkan sunnah. Dosa enggak? Nah, dosa tuh. Tapi kalau sampai ternyata itu yang haram gimana? Tidak ninggalkan haram kan dosa. Jadi ketika disuruh menimbang-nimbang, dapat sunnah, kalaupun tidak dapat, tidak dosa. Atau pilihannya nekat begini, tapi ada kemungkinan dia mendapatkan dosa. Seandainya enggak diamalkan, ditinggalkan, haram itu ditinggalkan, kenapa? Dapat pahala enggak? Dapat. Jadi lebih untung mana? Lebih untung adalah kita meninggalkan. Untuk perempuan ya. Untuk perempuan. Baik. Masailnya banyak ya. 10 sedikit. Baik. Tafsirul Awsan, penjelasan tentang Awsan, Wasan, yaitu kullu ma'ubid, apapun asal usulnya dan bagaimanapun bentuknya, selama ada unsur ibadah ditujukan kepada sesuatu itu, maka dia termasuk Wasan. Tafsirul Ibadah, ibadah juga bisa kita fahami, makna ibadah di sini luas sekali. Ya, baik ibadah-ibadah mahdhah atau ibadah yang sifatnya lebih umum dari itu, doa saja itu juga termasuk ibadah. Ya, al-i'tikaf, al-uquf, semedi, ya, diam di sekitar anu, itu termasuk bentuk ibadah. Karena ritual-ritual yang tidak bisa dijelaskan secara logika manfaatnya apa, kecuali takarrub, itu namanya ibadah. Thalitha anna sallallahu alaihi wasallam lam yasta'iz illa mimma yukhafu wuku'uhu. Nabi tidak berlindung, tidak minta perlindungan kecuali dari sesuatu yang dikhawatirkan akan terjadi. Kaitannya dengan apa ini? Apa ada hadis yang bilang Nabi minta perlindungan di sini? Hadis yang pertama itu loh. Allahumma la taj'al qabri watanan yu'bad. Minta-minta sama Allah, ya Allah lindungi kuburku, jangan sampai dia dijadikan sebagai ajang ibadah. Berarti potensi kuburan dijadikan ajang ibadah itu sangat sangat besar. Ar-rabi'ah qarnuhu bihadza ittikhadz quburil anbiya masajid. Dia mengaitkan antara permintaan perlindungan beliau dengan sikap menjadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Ada kaitan erat gitu loh. Dijadikan sebagai masjid, tempat ibadah, berarti dijadikan sebagai berhala. Sama. Karena dirangkai sama nabi. Judulnya tidak menyembah penghuni kubur. Tapi kalau itu jadi tempat ibadah, ya itu namanya nyembah penghuni kubur. Ya. Al-khamisah, dzikru syiddatil ghadab minallah. Nabi menjelaskan betapa murkanya Allah terhadap perbuatan itu. Kebalik kan? Cara mandangnya kaum muslimin dalam tanda kutip hari ini dengan hakikat dari masalah itu sebetulnya seperti apa? Jungkir balik sudah. As-sadisah wa hiya min ahammiha. Yang paling penting ini, ma'rifatu sifati ibadatil lat allati hiya min akbaril awthan. Mengetahui bagaimana sih al-lat itu diibadahi. Yang notabene adalah berhala paling besar di masa jahiliyah. Bagaimana cara diibadahinya? Ya dengan sikap wulu tadi yang berkembang, kemudian kuburnya dikeramatkan dan akhirnya dijadikan sebagai berhala. Makanya ketika Umar memperlakukan jasadnya Daniel dengan perlakuan seperti itu adalah perlakuan yang sangat-sangat muwafaq. Sangat bijak, sangat tepat. Yang layak mendapat acungan jempol, bahkan lebih dari itu, karena yang namanya tauhid ini harga mati apapun dikorbankan demi tauhid, nyawa juga dikorbankan demi tauhid. Ya. Yang ketujuh, as-sabi'ah ma'rifatu annahu qabru rajulin saleh, walaupun itu kuburnya orang saleh, bahkan justru karena dia itu kuburan orang soleh, potensi untuk disikapi berlebihannya makin besar. Makanya tindakan preventifnya juga harus memadai, harus sebanding. Dan saya pernah ceritakan bagaimana sikap reaksi para ulama-ulama Saudi ketika pemerintah Saudi berniat merenovasi rumahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Direnovasi, dijadikan sebagai objek wisata yang di aset, nah dianggap sebagai aset nasional, dipugar biar kokoh lagi, langsung difatwakan sama Lajnah Daimah ketika itu yang diketuai oleh Syekh bin Baz dan yang lainnya, haram, nggak boleh ini. Nanti hulu sama Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang beliau ini ngajari orang agar jangan hulu, kok malah dibikin rumahnya sebagai tempat-tempat kayak gitu. Ambrukkan semua, bikin jalan raya. Sudah. Tidak pakai ada peninggalan-peninggalan sejarah. Hadza huwal ilmu sahih. Ilmu yang diamalkan. Tidak cuma teori. Walaupun mereka semua sangat mencintai, menghargai ilmunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Tapi itu konsekuensi dari cinta kepada beliau. Konsekuensi dari menghargai ya, ilmunya guru besar mereka dalam masalah tauhid ini. Asaminah annahu ismu sahibil qabr wa dzakara wa dzikru makna tasmiyah. Al-Lat itu adalah nama si penghuni kubur. Dan nama itu ada filosofinya. Maksudnya dinamakan Al-Lat karena kebiasaan masa lalu dia yang baik itu. Tasmiyah la'nuhu zawwaratil kubur, laknat beliau terhadap wanita-wanita yang suka menziarahi kubur. Al-ashirah la'nuhu man asrajaha, laknat beliau kepada orang yang memasang pelita-pelita di kubur. Pokoknya sikap-sikap berlebihan kepada kuburan itu semuanya dilarang. Berlebihan dalam membangun, berlebihan dalam menghias, berlebihan dalam dalam menyikapi lah. Dalam berziarah juga enggak boleh berlebihan. contoh berlebihannya adalah mengkhususkan hari tertentu untuk ziarah, ya. Tempat-tempat tertentu yang diziarahi tanpa ada dalil, ini semua dilarang. Wallahu taala alam. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.